ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال، ونصلي ونسلم ونبارك ونعدل على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال، وعلى آله وصحبه بالهدوء والآصال. أما بعد، حضرة المحترمين para masyayikh, para kiai, para habaib, bapak-bapak alim ulama, para sepuh bini sepuh tamir masjid ingkang estu kawula takdini, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap sahabat Ansor Banser dan panitia pengajian yang saya banggakan, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian umum dropping irit. Pengajian umum pelantikan Akbar Banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Rawasari. Bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini saya bisa sowan tiga tempat di kota Kendal. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan untuk kita sekalian. Saya meyakini tidak ada satu pertemuan pun kecuali atas izin Allah. Semua gerak langkah kita pasti sudah diatur oleh Allah. Maka saya meyakini kita hadir di sini bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Seringkali manusia boleh berencana, tapi ingat isi ATM yang menentukan. Ini pasti isi ATM-nya pas-pasan karena minumannya belum datang. Bapak ibu rahimakumullah, ormas terbesar yang tercatat di dalam sejarah dunia yang keberadaannya tidak hanya diakui di Indonesia tapi dunia internasional pun mengakui eksistensinya, ormas dengan jumlah massa terbanyak sedunia, dengan jumlah pengikut follower terbanyak sedunia. Dan alhamdulillah kita semuanya yang hadir malam hari ini merupakan sebagian kecil dari anggota ormas tersebut. Ormas yang saya maksud adalah Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita tidak hanya dipertemukan selaku saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak hanya dipertemukan sebagai sesama kaum muslimin, tetapi alhamdulillah kita dipertemukan di dalam akidah yang sama, akidahnya Nahdiin, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika saya ketemu sama orang, kok Gus Miftah fanatik sama NU? Ya, saya fanatik. Kenapa? Karena kalau saya besok mati, ketika di alam kubur ditanya oleh malaikat, man rabbuka, man nabiyuka, ma kita buka, tidak akan saya jawab macam-macam. Begitu malaikat muntar nakir interogasi kepada saya, man nabiyuka, man rabbuka, kula jawab, sorry, aku anggota NU derek Muhasim Asyari. Lah kok ngoten, Gus? Anggen. sing jenenge kiai niku lak kabeh ana ilmune. Nyuwun sewu, lak jenengan mlebu teng bioskop rombongan sing ditakoni tikete niku ketua kelasnya napa kabeh ditakoni? Ketua kelasnya Pak. Dadi lak awake dhewe niki dadi wong NU sesuk ning yaumul hisab, nyuwun sewu. Sing ditakoni kok jenengan takoni sapa pangeranmu macam-macam. Jawab mawon kulon derek Mbah Hasim. Lan jenengan melu Mbah Hasim, kula yakin mesti slamet. Amin. Dasare kok awake dhewe iso ketemu karo Mbah Hasim. Enten. Kanjeng Nabi nate dawuh yusharul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Jenengan kok seneng karo Kanjeng Nabi melu pengajian Maulud Nabi? Mesti sesuk teng padang masar bakal kumpul karo Kanjeng Nabi. Mboten niku ana sing takon kula. Niku wae kula jawab teng Instagram. Kuwi sing iki dibuka. Kuwi ngono le. Sing difollow iki kiai-kiai NU. Kuwi duwe IG sing difollow niki Tam Mirzani. Sing difollow Vanessa Angel. Proto kok 80 juta. Oke. Rasane apa ya beda? Beda, Gus. Halo kok iso tau. Iki sing beda, Gus, mesti biasa nglonte. Kalau gitu. Kula ketemu kali wong sugih. Biasa ngoten niku tak takon. Panjenengan gonta-ganti wong wedok niku napa? Kok beda iku? Bedane tak kuwi. Lah kula ketemu wong umum, senenge setengah mati. Lah ketemu cewek nakal, keselnya setengah mati. Lah ketemu bojone omah, pura-pura mati. Sing dipolo kiai-kiai nule. Tadi saya sampaikan banyak orang bertanya DM saya, WhatsApp, teng Facebook, inbox, Messenger dan lain sebagainya. Mereka bertanya, Maulid Nabi tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu jelas perkara baru. Sementara kalau perkara baru mereka mengatakan apa? Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Mereka mengatakan apa? Yang bid'ah itu berarti sesat. Wa kullu dalalatin finnar. Dan yang sesat pasti di neraka. Ya Allah. Maulid Nabi itu barang baru, berarti sesat, berarti neraka. Ketoknya panitia surga cangkame wong iki. Dia tanya sama saya, apa ada dalil sahih yang Anda tahu tentang peringatan Maulid Nabi? Jawaban saya sederhana, mohon maaf. Kalau hari ini Anda bertanya kepada saya tentang dalil sahih memperingati hari Maulid Nabi, mohon maaf saya katakan, saya tidak butuh dalil untuk mencintai Nabi saya. Saya tidak butuh dalil untuk mencintai Nabi saya. Cinta karo Nabi kok nganggo dalil. Wong wis seneng karo pacarmu tanpa dalil. Kamu cinta dengan pacarmu tanpa dalil, masa iya kita mencintai Nabi butuh dalil? Saya mencintai Nabi tidak butuh dalil, sebagaimana Nabi mencintai umatnya tanpa butuh syarat apapun. Seneng karo pacarnya bahasannya kayak ngono. Dek, aku tanpa aku seperti sebuah kucing tanpa arah. Mung karo pacar lho bahasannya kayak ngono. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, ya Allah. Mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Kamu rasa gitu. Cinta seorang makhluk kepada makhluk yang lainnya digambarkan dengan begitu dahsyatnya, sehingga banyak lagu-lagu cinta yang kemudian kita bisa dengar sehari-hari. Ya Allah, mau cinta makhluk kepada yang lain. Bahkan mohon maaf, banyak orang stres dan sakit jiwa gara-gara cinta, betul? Maka saya sampaikan kepada kalian wahai para pecinta, ingatlah, cintailah pacarmu cukup. cukup menggunakan hati. Jangan pernah cintai pacarmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu, cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Ahbib habibaka honam, cintailah kekasihmu biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bisa jadi satu hari dia akan menjadi musuh. Tapi sebaliknya, abghid baghidaka, bencilah orang biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bisa jadi bisa akan menjadi kekasihmu di kemudian hari. Lawang Jawa ngomong apa? Wong sengit kuwi dunit. Maka banyak kadang-kadang berawal dari benci malah justru jatuh cinta. Gini apa betul? Kula santai mau. Kula niku sing DM kiai botol aku jadikan yang kedua. Wah. Meki Gus. Bagi matamu. Kayak aku gelem, aku gelem tak bagi aku ora gelem kok dibuat. Sing tuwa rombongan kimchi. Mosok bocah umur 17 tahun apal Quran ning pondok pesantren DM kula, Gus. Kula mendino nonton YouTube jenengan. Mbok tulung, kula diopeni. Iya. Kan aku janji takut. Aku enggak bisa nolak. Sing ora pas malu. Rondo 70 tahun kemayune. Kula iki ngaji ning Surabaya ana rondo 70 tahun kula mung gak panggung dicikul pendel buset. Ora tak bales wis tuwa. Ini balung tok. Nah kere-kere. Terus mau malah aku rapi kalau rondo 70 tahun dia aku semua jarang bisa. Karena aku bisa keracunan. Karena apa? Susu pada luar. Jiki. Ekspresi kecintaan kita kepada kekasih, kepada makhluk, ya Allah. Bahkan digambarkan percintaan, kisah cinta dari Laila dan Majnun. Jajah, begitu cintanya Majnun kepada Laila sampai tergila-gila. Bahasa yang diunggah, subhanallah. Maka bagaimana kemudian kita mencintai Rasulullah? Bagaimana kemudian bahasa yang kita ekspresikan? Maka nyuwun sewu, wonten kabar janji kula wonten kalimat seneng. Iki ngopo? Kok jujur kaya ulur keket. Ayo, ayo kenalin. Jumbo. teng Yogyakarta niku jeneng kampung ini Cilosuni. Ana jeneng kampung Bawuan. Ana meneh Kentungan. Perapatan kampung jenenge apa? Kentungan. Raja. Ning Yogyakarta niku nyuwun sewu kalimat an-an duwil niku biasane menunjukkan raja. Contoh Wiro Brajan, teng mriku duwe pangeran jenenge Wiro Brajo. Ngendi meneh, Kak? Jangan rondo. Orang jauh kalian. Wiro Brajan, Pujo Kusuman, Pangeran Pujo. Lagu kantungan di Pangeran Soto. So Pangeran Kanito. Untuk mencintai Rasulullah dengan ekspresi kita masing-masing. Bahkan wonten Albar janji ini kalau kalimat umatik. Iki kira apa tu? Alhamdulillah. Iki nama sini ini belas. Iki angsur kok kirim. Ngirit matane. Itu dulu ada itu ada. Dindi. Terus kondur lagi amplop putih pes. Aku rapi. Romantis karo Kanjeng Nabi ora sing ngiringi. Apa golekane dalan lan dadek munyuk kon dhewe. Cici iki. Masa ngundang hadir era kuat caca. Isin ora kapok. Yo pas iki yo. Polsek. Neng Albar janji niku dipun gambaraken apa? Robi fang fakna bi barakatihim. Kanjeng Nabi sama ini berkat Rabbi Fangfa Nabi Barakatihim Wahdina Husna Bihuriyati Wa Amits Nabi Tariqatihim Wa Mu'afatin Minal Fita. Apalagi kita mencintai manusia terbaik. Kenapa saya katakan manusia terbaik? Bapak Ibu perhatikan jari-jari saya. Jangan lihat kaki saya. Lihatlah pamannya kamu. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Pengajian nang ora jelas kelangan akeh. Allah itu menciptakan makhluk ada dua. Lihat betapa kemudian Nabi Muhammad itu adalah orang yang luar biasa. Allah menciptakan makhluk ada dua, makhluk hidup, makhluk mati. Makhluk hidup ada dua, yang berakal dan tidak berakal. Kalau panjenengan sampai termasuk kategori yang berakal. Yang berakal ada dua, berakal yang Islam, berakal yang tidak Islam. Islam juga ada dua, Islam yang hanya Islam toh, Islam yang dikaruniai anugerah iman. Iman juga ada dua, iman yang manusia biasa dan iman yang para nabi. Nabi juga ada dua, nabi yang menjadi nabi toh dan nabi yang menjadi rasul. Yang wajib diketahui rasul 25, sementara nabi jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Ingat, jumlah nabi 144.000. Inilah jawaban kenapa kiai-kiai itu karakteristiknya beda-beda. Karena kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi, bukan merupakan pewarisnya nabi. Para nabi. Nabi jumlahnya 124.000, mukjizat dan kelebihannya masing-masing yang akhirnya diturunkan dan diwariskan kepada para kiai. Milo kiai iki beda-beda mergo warisane saka para nabi yo beda. Beda. Ono nabi sugih, Sulaiman. Ono kiai sugih, Yusuf Mansur. Ono nabi gagah, Musa. Ono kiai gagah, Gus Maksum. Bukan. Ono nabi sabar, ayo. Ono kiai sabar, Mbah Dim, Gus Mus, Habib Lutfi, wong-wong sing sabar. Ono ki nabi kere, Nabi Isa. Begitu mudun, mudine Rowo Sari. Kere. Kan macam-macam. Ono nabi cerdas, Khidir. Begitu mudun, ono kiai-kiai cerdas. Ono Gus Bahak, Pak Kiai Said, Cak Nun, orang-orang yang cerdas. Ada nabi jadi raja Dawud, ono kiai jadi rojo, Kiai Ma'ruf Amin, Gus Dur dan lain sebagainya. Gus Yasin dapat kekuasaan warisan Nabi Dawud. Ono nabi bojonoke Sulaiman pinten 1000. Ono kiai si bojonoke kata Gus Pinta pinten? Baru satu. Nanggol apa buatan? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, kan saya nggak bisa menolak. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Oh. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Dan saya menikah pun tidak butuh persetujuannya. Lah bapak-bapak sini kono kayak cedok kayak tentara Pak Kapolsek ya lah. Dan Ramil Kapolsek itu lah di kantor gagap. Kalau anak buah, neng rumah. Ambo tenang. Provos yang paling menjadi kita provos kantor Pak Kandari. Provos kantor mengurusi pangkat dan jabatan, mengurusi profesi, ono kayak polisi nakal, tentara nakal. Lah neng rumah provos kabeh Pak Kandari. Jopeni Milo kadang-kadang provos yang main kayak dokter, kabeh diperiksa, dompet diperiksa, HP diperiksa, sak diperiksa, uangnya teko ini. Biasanya di HP abang biasa. Oh, sih di HP abang kincin. Wahai cewek-cewek berjilbab merah dan para kincil yang lain, ingatlah. Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menatap. Allah Nabi, bojone oke kaya Sulaiman. Barangkali iki kata kiai bojone oke. Lah ning Jawa Timur lho, bojo siji ora disebut kiai. Ustaz, bojo loro baru seh. Contone seh siji. Kiai bojone telu utawa papat. Lah bojone wolu, eyang contone eyang subur. Ngopo eyang subur untune entek maklum kakean mentel. Langsung para sing arep bahas. Oh, Gus Miftah untune utuh berarti ra tau. Ora tau ning omah. Aku sing besok mulih delok bojoku tilik anakku ning Kudus. Bojoku sore teko aku makan ning Surabaya. Malam Minggu istirahat ning omah pas pengajian milad pondok. Kula aturi menyang tanggal 2 November malam Minggu milad pondok. Ajeng dirawuhi kali Mas Dedi Corbuzier, ajeng cerita apa mlebu Islam kali Pak Ganjar Pranowo. Jadi lanjutkan pengen ngerti alasan yang Mas Dedi mlebu Islam mang teko teng pondok kula bijang malam Minggu. YouTube mawon matamu. YouTube pengen dari wifi gratis. Sang utak ekonomis ya. Ono Nabi ganteng Yusuf begitu muda ono dia yang ganteng Gus Miftah. Ono aku nggak panggung nggak mau panggung nggak mau motor nggak tongkat gila kayak si buta dari gua. Kamu penasaran dengan mata aku? Mulai di bandara Jeddah, aku gak tau kan gue motor. Polisi Jeddah kafe hipo. Tori, kasih jarak. Pulau lewat, pulau batin. Polisi ini tahu siapa saya. Begitu menjelang bandara kata kami, Pak polisi kenapa semuanya disuruh minggir? Ya jelas, ada orang buta lewat. Matanya. Matenun Pak polisi makan ngaji. Pak Kapolsek lagi. Matenun. Pokoknya ada polisi belum ngaji itu pokoknya ayam lah. Ayam. Iya betul ada polisi. Lawak mau nekanin dangdutan, potensi gelut pengajian kan mungkin gelut lah. Memang jika itu juga berarti ngaji daripada dangdutan. Kalau jika polisi belum ngaji punya potensi besok mati nih pas pengajian. Tapi polisi kok boleh pinggir jalan, kok akhirnya di mati ini tabrak terus. Ketemu Pak Ramil dan Ramil mengundang kiai pengajian istighosah panitiannya dan Ramil begitu istighosah Pak kiai ini ngomong ini ya potin dan ramilnya protes. Eh, panitia ini kok ramil dari sebut dong. Akhirnya dia ini ya kok ramil. Dan Ren, dan Dim, dan Ramil, dan Cuk Jarat. Dan Cuk ini komandan pucuk. Pokoknya tentara polisi Indonesia tadi tak kaki jempol. Orang mau siji limo tak ada nih. Siji, loro, melulu, papat, siji ini gondok ada diri. Tengah-tengah katamu juga. Kalau ingin ngaji di Mabes Polri ini, ketemu Pak Irwasum Mabes Polri, Irjen Umar Setoro. Gus Mifan, apa pendapat Anda tentang polisi hari ini? TKP begitu-begitu ya. Pau banget gitu loh. Ngaman di hasil pilpres ning Balas di demo sampai jam 2 malam bulan puasa di TNI Polri. Bahkan TNI Polri dibalangi waktu sing mlebu ambulan waktu nih. Just Pak Polisi. Mila polisi Indonesia ini saat ini hebat, promoter, profesional, modern, terpercaya. Tapi sepaling ngapi, luruh, patung polisi kalau polisi tidur. Ini jelas. Sing rusak citra polisi ini mau siji. Polisi cilup. Lampu merah, belok belok. Oh iya. Aku iso cerita soalnya aku tahu ngalamin kalau oknum polisi bosok. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam. Bisa minta surat? Tak kok minta apa? Surat Yasin sama surat Fatihah. Aku dia iya. Sempak nyoh. Surat izin menikah lagi. Apalagi STNK nyoh. Setengah tua nih ngerti. Belum nyoh. Tetap ditilang. Mohon maaf Anda saya tilang. Kan saya bawa SIM Pak. Saya bawa STNK. Saya pakai helm. Kenapa ditilang? Gak ada itu pentilnya. Bawa SIM, bawa STNK, bawa helm, ditilang mergo tutup pentil, kan danco. Kenapa semua nama Pak Kapolsek dan Pak Danramil? Mudah-mudahan Kapolsek karena Danramil panjang umur, ya. Amin. Bisa dunia mati Kapolsek urip dhewe ya. Kapolsek ini mulai nyakin, waduh, ini jangan salah milih kiai. Salam ala Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Allah menciptakan Nabi sebanyak 124 ribu Nabi, 25 Nabi diantaranya menjadi Rasul, dan Rasul juga ada dua, Rasul yang hanya sekedar Rasul dan Rasul yang menjadi mendapatkan anugerah Ulul Azmi. Ulul Azmi ada lima, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, Muhammad. Dan Anda tahu, lima orang yang mendapatkan gelar Ulul Azmi, yang terbaik dari yang terbaik adalah Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mendapatkan gelar Sayyidil Anbiya Wal Mursalin, Imamul Anbiya Wal Mursalin, Tuan pertama dan Tuan terakhir. Nabi Musa dimintai syafaat, angkat tangan. Nabi Ibrahim dimintai syafaat, angkat tangan. Karena mereka tahu yang bisa memberikan syafaat hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa dikatakan Sayyidul Awalin, Tuhan pertama? Karena Nabi Muhammad nurnya terlebih dahulu diciptakan oleh Allah sebelum menciptakan dunia seisinya. Mohon maaf Bapak Ibu, 124 ribu Nabi itu hanya merupakan bagian dari nurnya Muhammad. Dunia seisinya nurnya Muhammad. Surga neraka nurnya Muhammad. Diciptakannya langit dan lautan, semuanya hanya nurnya Muhammad. Maka ketika saya ceramah di depan anak-anak kafe di Bali, saya katakan sama mereka, kenapa kalian datang di sini bekerja? Apa tujuanmu bekerja? Cari uang. Saya sampaikan kepada anak-anak kafe, dunia seisinya termasuk uang diciptakan karena nurnya Muhammad. Artinya, kalau kamu mengejar dunia gampang, cukup dekatlah dengan Nur Muhammad. Bagaimana caranya? Banyaklah bersolawat kepada Baginda Muhammad. Maka waktu itu anak-anak kafe dengan pakaian dinasnya masing-masing, wow, yang modelnya SMS, ini tidak tuh sedih, modelnya SDSB, semua depan, semua belakang, ibarat mobil seperti Isuzu Panther, ini Isuzu Panthernya bikin gemetar. Mereka saya ajak selawatan. Sallu ala Nabi dalam keadaan mabuk. Sallu ala Nabi Muhammad saya ingat betul waktu itu selawatnya. Salatullah salamullah. Nangis, orang mabuk dulu selawat nangis. Bagaimana tidak? Karena keagungan nama Muhammad. Maka hari ini kita yang mencintai beliau dengan ekspresi kita merayakan Maulid Nabi karena cinta kita. Kok dibilang bid'ah? Tak jawab, bid'ah cangkemmu. Maulid Nabi adalah caraku mencintai Nabiku. Kalau kamu tidak suka itu bukan urusanku. Tapi jangan pernah ganggu aku romantis dengan Nabiku. Betul? Cerewet wai. Dia nama partai yang diisi oleh banyak orang Wahabi. Maulid Nabi bid'ah. Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad sesat. Tidak lama kemudian ketua partainya ditangkap polisi. Modiar kuala karo kanjeng Nabi. Masuk baik ke mata. Masuk penjara kok masuk baik. Maka kemudian di dalam Al-Barjanji begitu indahnya disebutkan apa? Robi fangfana, Robi fangfana, bibarakatihin, wahdinal husna, wahdinal husna, bihurmatihin, wa. وأمتنا في طريقتهم وموافتين وموافتين من الفتن. Sing domblong mesti ra tau berjanjian. Menghayati matamu ra apal emang hayati. Jangan bareng-bareng. Robi fangfana, Robi fangfana, bibarakatin, wahdinal husna, wahdinal husna, bihurmati. وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُوَافَتِهِمْ وَمُوَافَتِهِمْ مِنَا الْفِتَانِ. Niki ambiar versi solawat tak kena. Wow. Oh, yang mana rapal semua apal kita mau kertanya nomor dua janji. Isa koyan ketanam ada janji. Aku biyen sebeta suwe-suwe warga nuruti kekarepanmu tansaya putra. Biyen wis tawanti-wanti tapi kenyataannya Dora, aku cendol dapat matamu. Ini juga ini ngaji kalau banji, banji ini nyanyi. Katanya nomor dua janji, lirik hilang kata. Biar aku sebetah, suwe-suwe rumah. Dulu di kegarapanmu, sakwaya-waya. Biar mesta wanti-wanti, hajam lebu muri. Biar mesta wanti-wanti, ayo budal ngaji. Tapi kenyataannya pergi ngaji. Sudah jatuh ngaji nih alon. Alon. Malah aku mundur alon. Aku mundur alon, alon berkesan dan. aku sapa golei pas hatimu beropo ngaji alon-alon pas sing mundur alon-alon ini Pak Kaposek malam Jumat jeluk jatah bojone ngaji weneh aku mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Lolos lawake dhewe ngaji alon mergo sadar aku sapa santrina karai sapa aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal rai sapa aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa maksiat sing kakean dosa. Lono musik ini apik banget iki. Kudu nek Pak Kaposek nyewake. Coba lampu dimatikan semuanya termasuk lampu panggung. Ya awake dhewe dalu menika romantis karo Kanjeng Nabi nggih. Kangen-kangenan karo Kanjeng Nabi. Selawat versi ambiar. Iya. Saya ngono musiki. Tapi dari kene. Musik itu sendiri kok ora nyamoni kiai ya. Zong zong. Sakke sakke. Ayo yo. Flashnya dihidupkan. Sing ra duwe flash cangkeme merange sing opo? Gue mereka sangmu. Aku bisa beda kayak HP nya iPhone atau cross di jelas soal kau. Flashy, kalau flashy itu kau yang mau cross. Tapi aku mito. Ya kan yang dulu. Tidak rumah. Ya, bener rasa maju. Aku mau kargosan semuanya diangkat digeraki arah kanan dulu selalu ala Nabi Muhammad. Hatiku rasa niloro nyawang konco atau karo agomo salate ya ditinggal apa iki wis jamane cacahan nom kelangan alake kepui hayo rene gendang ngaji salawat ya Rabbi bil Mustafa dalil makasidana wafir lana mamado ya wasi al-karami huwa ambiari. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi karo wong liya. Mom! Muhammadin sibil wa afiatin antan wa sifaiha wa nuril asari wa diaiha wa nuril asari wa diaiha sallu ala nabi Muhammad. Tanpa walas kowe luwang biyen kae krono mesake aku titik wae ngaboti tresno anyarmu lalu kau tinggalkan aku bersanding dengan kekasih barumu. Ho ho hey uya apa ngomong kaya gitu ngajian sama musik ke ngelek itu capek Pak Kaposek, gue boleh ke musik nanti bukan oke, tolong lampunya segera dihidupkan. Kaposek ini Pak, jangan lagi tau pada petangan. Ya, lanjut ngaji nih. Sampun jam setengah tiga, ya. Lanjut. Tapi muter mata ampuh. Kelas pokoknya. Karena itu bagus. Lanjut. Maka nyuwun sewu itu bentuk ekspresi kita dengan Kanjeng Nabi mencintai Rasulullah. Kaya ono dadak takon dalil. Ada lagi orang yang mengatakan kita harus sama persis dengan Rasulullah. Lah kowe iki sapa ngadani Kanjeng Nabi? Ya ora mungkin. Wong cara jasate mawon beda, cara unsure mawon beda karo ngadani Kanjeng Nabi ora iso dul-dul. Nggih napa mboten? Nggih. Sakniki apa menakan padha kabeh. Wong padha-padha sunahe iki lho, ora kudu iso padha. Ora mungkin iso padha. Contone ngeten. Kanjeng Nabi itu lah dari yang putri Jibin lah. Jibin kan? Kenapa Kanjeng Nabi dari yang putri Jibin? Ya lu entah masih dipakan kurma. Plek, plek, plek. Ono-ono sari kendal gak ya? Aku butuh kodok kalau Kanjeng Nabi. Ya apa-apa. Suguh bakmi godok panas-panas. Yang putri Jibin. Ronyoh jempolmu gak kan? Cukup soto, utus, ya lah. Orang saya ngambil sendok. Perang pulonyo cangkemmu. Sedotan. Maka nyuwun sewu, ketika kita memahami akhlaknya Rasulullah, ketika kita memahami Kanjeng Nabi, kudune dipetakan. Apa iya awake dhewe kudu padha plek karo Kanjeng Nabi? Jawabane mboten. Wong unsure awake dhewe iki beda karo Kanjeng Nabi. Mila enten ayat ngene lakonkan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Model sing paling komplit dicontoni ku namung Kanjeng Nabi. Mila kiai niku mboten kudu dicontoh, soalé kiai niku tugasé ngajak umat supaya seneng Kanjeng Nabi, ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Lan dengan nyontoh kulo ya ora iso. Wong aku ngaji karo mondhera ngajeng, kowe ndeloke wis wow. Ngajeng. Kuwi lucu. Delok wong wedok ning dalan, wow. Delok bojone ning omah, weh. Dulu orang liya wow, dulu bujuni weh. Aku dulu orang liya wow, dulu bujuku wow wow. Dulu kincin wow. Aku dulu kincin kadang-kadang aku kadang-kadang mantan. kowe biyen janji karo aku lakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati ning nyatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi oh ah oh eh dek kowe biyen janji karo aku ngaji ning rawa sari kanti ikhlas tekan mati ning hatane ngapusi citra ati iki netes eluku mili deres ning pipi oh ah oh eh Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malaikat yang mau ho ah malaikat Israel ho ah ho eh tukang masuk ini mati. Wah ibu-ibu jangan pernah kamu nikahkan anakmu dengan tukang sote. Ora bakal diapa-apa, kamu diinceng. Masih nyuting rono ngopo? Bukan karo ndaso kedindas. Cie ngambek cie. Sallallahu alaihi Muhammad. Coba kita petakan bagaimana, apakah kita harus sama persis. Niki nyuwun saya uli yo kanca-kanca Ansor. Ansor hari ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama masa depan, betul? Maka nyuwun saya tugas kita semakin berat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia hari ini banyak dicibir. Pengurus-pengurus NU banyak dibuli. Ustaz-ustaz kiai NU banyak dibuli, terutama saya. Wingi disurvei karo kanca-kanca NU online. Kiai NU yang paling sering mendapatkan bulian adalah Gus Miftah. Apa pula hati boten? Saya mengatakan ketika ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Santai wae. Ketika ada orang membicarakan kekurangan, ketika ada orang membicarakan di belakangmu, santai saja, berarti hidupmu lebih maju daripada mereka. Sing ono kuwi wong susah, ya tau ngerasani wong seneng. Ora ono wong seneng ngerasani wong susah. Sing ono kuwi wong kere ngerasani wong sugih. Ora ono wong kere wong sugih ngerasani wong kere. Sing ning isor ngerasani sing ning dhuwur. Ora mungkin sing dhuwur ngerasani sing ning isor. Sing ning mburi ngerasani sing ning ngarep. Ora mungkin sing ning ngarep ngomongke sing ning mburi. Wong cilik ngomongke wong gedhe. Ora ono wong gedhe ngomongke wong cilik. Sing ono kuwi wong sopan ngerasani Jokowi. Ora mungkin Jokowi ngerasani rupamu. Dirasa iki wong NU sering dirasani ya lumrah wong uripe wong NU luwih enak daripada sing ngrasani. Lho sampe wae wong NU ora kebagian menteri agama ora pateni. NU itu tidak mengabdi kepada Jokowi, tapi NU mengabdi kepada NKRI. Jokowi presiden mung 5 tahun, NKRI harga mati. Orang di Menteri Agama susah, santai mbak. Wong nyuwun sewu, NU lebih tinggi daripada Menteri Agama. Menteri Agama mung 5 tahun, NU selawas-lawasi. Gini apa mboten? Oh, dadak normati santai bae. Karena kita wong nyuwun sewu, berarti iki Gus Miftah milih Jokowi menyesal karena tidak ada Menteri Agama. Ora. Saya milih Jokowi duwe tugas supaya nyelametke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Santai wae. Wong Prabowo karo Jokowi wis akur. NU itu luar biasa, jangan kan omongane iki, cangkeme santri lumandi. Ustaz-ustaz memprediksi Prabowo jadi presiden, kalah karo santri Negarjo. Sebutkan nama menteri Jokowi, Prabowo terbukti, Bro. Wis sing ngomong mbe santri durung kiai. Padake. Apa yang digagas cangkemmu? Ansor santai wae. Ansor hari ini pengurus Nahdlatul Ulama masa depan. Makanya nyuwun sewu berorganisasilah yang sebaik-baiknya. Kowe lak dadi ansor wis tak karo-karo, sok NU ra karo-karo. Tapi lak kowe dadi ansor apik, insyaallah masa depan NU akan terjamin. Amin Allahumma. Amin. Nah, insyaallah kepengurusan PBNU ke depan cangkem langsung wae. Masuk. Untuk apa? Untuk menjaga marwah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang membuli amaliyah-amaliyah kita. Ning Indonesia kita janjene mayoritas amaliyah iki Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi nyuwun sewu, lak pengaku NU niku gemah. Amaliyah NU, tapi lagi nyuwun sewu, lagi ngaku NU. Mereka mengatakan apa? Ini ada kecap isinya babi. Ada babi mereknya kecap, nyuwun sewu. Ono mereknya kecap isinya babi. Ono pipir lagi nerang nerang. Ono kecap, ada isine babi mereknya kecap. Si jine ono kecap isine kecap mereknya babi. Orang sekarang mengatakan orang nopo mereknya babi sing penting kecap. Mereka ingin mengatakan apa? Orang penting NU, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah. Saya pastikan mulut seperti itu pasti mulut Wahabi. Arab Saudi kin biyen isine Ahlussunnah. Tetapi gara-gara tidak ada organisasi seperti NU, akhirnya Ahlussunnah di Arab Saudi tidak ada yang membentengi. Maka hari ini Arab Saudi tidak ada Ahlussunnah, tapi kuasai oleh Wahabi. Maka hari ini orang yang mengatakan tidak penting NU, sing penting Ahlussunnah, saya pastikan kuih mesti cangkem Wahabi. Maka mereka mengatakan apa? Wong NU itu sholawat oleh, sholawatan oleh. Yasin oleh, yasinan oleh. Goblok. Yasin iki apa? Yasin iki durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge yasinan. Selawat kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawat. Katok iki durung dienggo. Lah wis dienggo jenenge katokan. Cawet kuwi durung dienggo. Lah wis dienggo jenenge katokan. Kotang kuwi durung dienggo. Tiga jenenge kotangan. Masa aku gara-gara kan ra oleh kotang, oleh kotangan ra oleh. Ya kan. Katok oleh katokan. Lu bundel ganggu. Kalimat an niku ra oleh dinggo kalau sifatnya berlebih-lebihan karena innallaha la yuhibbul musrifin. Contoh warak oleh, waraken ra oleh. Lemu opi, kelemon orang api, merongos api, kemerongosan orang api, mancung api, kemancungan orang api, gondrong api, kegondrongan orang api, kan aku pas. Sugih api, kesugihan orang api, ngajeng api, ngajengan orang api. Jajah. Mila nyuwun sewu, wong NU dibuli kaya ngono wis santai. Mila njenengan pirsani, wong NU jarang demo macam-macam. Karena demo kita itu beda dengan mereka. Mereka ulama yang rumoso dinyek, demo bersilet-silet berjilet-jilet. Wah, itu santai mawon. Aksi bela ulama demo, aksi bela ini demo. Lah wae dhewe mboten. Aksi bela tauhid, ora perlu demo, tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bila ulama, manakipan. Aksi bila negara, istighosan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila kincil, dia lama heran. Jadi wong NU itu selalu baik. Kenapa? Khairul umuri awsatiha. Maka Islam mengambil nyuwun sewu. Maka NU mengambil jalan tawasul. Maka NU mengambil jalan tawazun. Maka Islam yang NU itu adalah tasamuh, Islam yang toleran, Islam yang moderat. Menurutmu ini itu dipahami karena kocok-kocok ansor. Supaya apa? Kocok-kocok ansor mempunyai sikap yang teguh untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Wis ramen berjuang, ramen perang, enggak boleh berkorban cangkeme jahat. Kek, cangkemmu tak ngono. Aku pesen lho, iki pesen tenanan. Aja nganti Ansor Kendal kuwi gawe surat keberatan ketika ada ustaz mereka masuk ke Kendal. Soalnya lah kowe gawe surat keberatan, framing media kita pasti kalah. Bahasanya surat keberatan, tapi munculnya di media apa? Pembubaran pengajian. Padahal saya meyakini Ansor Banser itu tidak pernah membubarkan pengajian. Malah pengajiannya Gus Miftah ini tengci anjur, ini ku dibubarkan kayak gerombolan liar. Kulo niku ngaji wong 5000 ana wong bener hati iki. Ngatas namakan bener tauhid. Nyuwun sewu masuk teng panggung ngobrol. Allahu Akbar. Bubarke pengajian. Siswa ning medsos ning Instagram terus apa? Alhamdulillah, pengajian Gus Miftah bisa kita bubarkan. Takbir. Ya kok bubar. Takbir kok dibubarke pengajian. Ansor Basor tau. Lah ana ustaz mereka masuk kendal delok wae. Ora sama rumah pengajian ini bocah bancer pasang mata pasang telinga. Kalau mereka menjelek-jelekkan Ahlussunnah, menjelekkan Pancasila, mengatakan NKRI harus ganti khilafah, paranormal, kekrek, cangkem. Ini betul badan kami. Kalau belum-belum kita larang, apa jenis salah nih? Kesannya mesti ya. Maka selama di framing di media seolah-olah bancer itu suka membubarkan pengajian. Orang-orang. Contoh kasus di Tegal. Hanan Atapi, orang-orang mau bazar berbagai pengajian. Yang ada itu apa? Pihak hotel menanyakan surat izin kepada panitia, surat izin dari kepolisian, dan mereka tidak bisa menunjukkan surat izinnya. Maka pihak hotel keberatan untuk dilaksanakan acara di sana. Gara-gara Ansor Tegal membuat surat keberatan ke kantor polisi yang di branding di media apa? Seolah-olah Ansor yang berbagai pengajian. Padahal di lokasi gak ada Ansor, gak ada bangsa. Justru pengajiannya Gus Miftah sing dibubarke. Wah banggane ra ono. Bocah bangsa dari luar kota dari Bandung mana-mana tadi mau datang. Kita ajar Gus. Enggak usah sing waras ngalah. Terima yang pantu matamu. Kabeh bojone rondo cak. Saben malam Jumat ali yang berkaitan dengan norma dan nilai bisa diterima oleh dunia malam yang kerap dengan dosa dan kemaksiatan. Rahasianya di mana? Apa jawaban saya waktu itu? Kenapa saya bisa diterima di semua tempat? Karena inilah yang diajarkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngapi, ngopeni. Kalau bocoran dosa, ngopeni. Kemaduk, ngopeni. Lonte, ngopeni. Karena orang Ahlus Sunnah senantiasa memandang makhluknya Allah dengan kacamata kasih sayang, bukan dengan kacamata kebencian. Alladzina yanzuruna ila ummah fi ayyi rahmah. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk dekat dengan Tuhannya. Jenengan pengen dekat karo Gusti Allah, anak-anak dunia malam juga pengen dekat dengan Allah. Jenengan pengen dekat karo Rasulullah, lonte yo pengen dekat karo Rasulullah. Menolak Allah selamatkan kalian para lonte nangis. Tapi nyuwun saya, kula niku bolak-balik ngomong lonte, lak mung pengajian kalian bambak lonte. Saya tidak pernah menyebut mereka lonte. Kan enggak mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah. Lawi ninggi doli mantan gemo tak kumpul ke wong ewu pengajian paling histeris. Kulo teko preman-preman sing mabuk niku nang arep panggung kabeh. Kupinge ditindih ana sing tinggal listrik. Ana sing pelet mangkok anus. Yang lain tak to. Wong bocah lanang gendut motore dibuka. Iya, dipatu, bedu. Itu tuh endi ngisore. Siangnya saya diambilkan ke sebuah kafe, bocah-bocahannya, kurang tahu ngaji kali itu. Gus, gue ngambil sekedap, akhirnya saya datangi tempat jajahan saya baru. Kafe aja kurang tahu ngaji, gila ngaji. Kulo pikir bener-bener pengen ngaji, ternyata baru ada pesta kulo diundang. Pakaiannya, ya Allah. Jadi orang seksi mau satu, salah kostum. Bagi duri 150 cm, pakaiannya 150 cm. Jadi ya Allah, dia semerawang ya. Padahal orang Cina mengatakan yang semerawang kali ini banjir. Eh? Semarang, terus ganti toh. Kabur kulo lebu, mereka mengumumkan selamat datang Gus Miftah Presiden para pendosa. Itu kulo mbak panggung mbak ini tuh nyuwun sama kabeh berhubung kulo jaluk selfie. Ya Allah tobat kulo. Delok ngimo susu, ngarep susu, ngarep susu, kulo wow, weh, wow, weh. Ternyata mereka juga butuh ngaji dan yang bisa nyuwun sewu ngopeni wong-wong ngono kuwi. Yo kiai-kiai NU ni, sing teke ratos, ora dididik haram. Jajal kono kuwi apa dudu kuwi haram. Kaya kula salat karo bocah mabuk. Allahu akbar. Bocah mabuk ning dudu. Allah. Diprotes karo Miftah kuwi goblok tersesat kender. Wong mabuk kok diajak salat, bukankah kamu tahu mabuk salatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Napa jawaban kula? Ditampa ora ditampa nang urusane cangkemmu. Tapi urusane pangeranku. Ngapa kowe ngurusi urusane pangeranku? Nggih napa mboten? Kafe tangan kalau belum. Apa benar bah hadis yang mengatakan 40 hari solat orang mabuk tidak diterima oleh Allah? Saya jawab benar. Lah terus bagaimana dengan kami? Mohon maaf, itu hadis yang orang normal, sementara kalian abnormal. Lah nunggu kue orang mabuk solat kapan? Mau berbengi cangkem mengung beciu, bahkan gawe paguyupan pangunci, paguyupan ngunjur ciu. Bila bocah-bocah ini kafe ini, ojo kau dosa lah. Biar ini nganggu botol, saya ingin ini nganggu galon. Solat kafe. Orang tak kau lundi kali tu lo baru lundi mabuk solat. Nopo kira-kira tu asal pahala Pak Kiai. Kulo jawab nyuwun saya mbak Gus Miftah sanes panitia pahala. Lah terus kula pripun? Ora ana pahala apa ora ana pahala kuwi ra urusanmu. Urusanmu iki ngabekti soal pahala urusane Gusti Allah. Oh. Maka saya katakan, mabukmu bukan urusanku. Maksiatmu bukan urusanku. Urusanku cuma satu, mengingatkan kamu jangan sampai melupakan Tuhanmu. Wow. Wow. Maka 5 tahun yang lalu saya diundang televisi, saya menolak. Mbak-mbak PSK bertanya kepada saya, kenapa Gus Miftah tidak mau diundang televisi? Saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Aku alasan kamu kita. Aku biasa dikenal kalau Umi, wis ngaji kan kalau Umi. Soal final itu ora bunga. Mas Jadi jalur Islam kali kula mau tolak. Siapa bilang yang mengatakan saya mengajak Mas Jadi memaksa Mas Jadi masuk Islam? Tak tolak seminggu sebelum masuk Islam ke teman saya. Bro, I will to be a Muslim. Putar orang yang enggak ini. Saya ingin masuk Islam. Tolong bimbing saya. Apa jawaban saya? Gak usah masuk Islam. Kenapa tuh? Jadi orang Islam itu berat kan diusul. Berat. Cukup aku saja. Aku gak akan kuat. Berusul. Karena saya gak mau kemudian ini menjadi komoditas publik. Tapi nyatakan Allah bersaksi. Aku ngaji di kafe merokok di kamu viral sampai di Eropa. Aku diundang di Belanda, di Inggris, di Prancis. Jajah. Aku mau mencari baru kenal dengan Mas Deddy Corbuzier yang lain sudah bertahun-tahun banyak ulama kiai dekat dengan Deddy. Semuanya membujuk masuk Islam. Mas Deddy tidak bergemil. Mau apa ketemu pulau malah menunggu Islam. Soalnya aku istri kesakit karo Gusti Allah. Pulau itu kenal kali Mas Deddy lebih setahun. Gara-gara aku diundang acaranya Mas Deddy kopi susu. Layo kopi layo kopi hitam susu putih goblok. Untung aku disuguh kopi lah, kopi susu aku mah kopi ini ngajak mana, susu ini ngajak turun. Lihat, aku lagi disuguh kopi susu tak akan. Kopi ini tak obis, susu ini tak sekali. Ini Pak Kaposek. Pak Kaposek pada rame, aku lho kamar langsung nyanyi. Tulejain na orang nutel lo rabe na. Mutung rasa vena sing diduduh danga-danga. Kau cuma kalau sih kalau bujumu galak buka. Jawabti buka pesawat kuloro malam menunggu. Maka tugas ke depan ahlu sunnah wal jamaah semakin berat. Jangan berharap kepada pemerintah, tetapi yakinlah dengan potensi yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Saya mengajak semuanya berjuang. Anda berjuang tidak harus seperti saya, tapi gunakan HP-mu untuk berjuang melalui medsos. Senajan tuh HP-mu Mito, Edgepen, Alopom, sing penting ora kesinge tapi isine. Kamu follow ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah, ono Gus Muafiq, ono Gus Baha, ono Gus Mus, ono Pak Kiai Said. Di-follow supaya followernya kiai-kiai Anda tinggi. Kita gak ada di media. Kiai Enol itu followernya yang paling dhuwur 60, namun 765.000. Liane mung 2.000, 6.000. Salahmu. Aku ini kita Mirzani. Duwe handphone ora go ngaji, nggih nonton YouTube Maria Ozawa. Iya. Nonton Miyabi. Studio now. Iya, Ci. Sekarang saya ngapain jadi dulu ya? Studio lah! Pengalaman pertama ini kalau dipotong! Dipotong! Menggunakan medsos! Kiai-kiai Enos yang posting api-api di-repost! Kalau ini kalau Gus Miftah posting soal maulid Nabi di-repost deh! Ansor giatkan, giatkan medsosmu! Jadikan medsosmu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya hanya mendapatkan murka dari Tuhan. Kulo wingi ngomong ning Jawa Timur, mbok santri saiki kon nyekel HP, tapi aksesnya dibatasi, jamnya dibatasi. Seminggu pisan kon nyekel HP, ora usah kanggo nomor kanggo WiFi. Supaya kenal karo medsos. Dakwah zaman Kanjeng Nabi bil lisan, zaman Utsman bil kolam, zaman Wali bisa kobah budaya, dan hari ini dakwahnya bil medsos. Kuen duwe medsos sak gelemmu dhewe. Mung diposting sing penting-penting. Bulan poso, gas 3 kg difoto posting ning Facebook. Wow, Selasa ya kelapa muda. Katamu ki katamu. Ora usah mbok ketagung gas karo. Coro difoto. Wow, kurma gas. Katara. Ibu-ibu yang nonton di Facebook jam 10 bengi bojone rung mulih nulis status, aku kedinginan. Diwaca karo banjer tak kancani kok. Kapolsek melu komentar wekak malah jiji untuk apa medsos seperti itu. Kalau kemudian kita punya HP, hebatnya apa medsos hari ini? Satu peluru Pak Kapolsek hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan saya, mohon maaf, sekali posting bisa nembak 100.000 orang. Bahkan lebih daripada itu. Dasarnya medsos hari ini. Gajah, kalau posting mau ngomong sak menit tok, sing nonton mau 1 sen, belum dibagikan ulang sampai ribuan kali. Berapa kepala yang tertembak dengan opini-opini kita? Lamun tembaknya Pak Tentara. Lah kok nek kaget aku mbene kapan? Kayu lucu kaget kok sing sekali cangkeme kaget aku. Kaget ning dodo jantung manggone ning dodo. Kok mau sing sekali cangkemmu? Apa cangkemmu ono jantunge? Kaget aku. Sing lucu tak bawa kula Pak Nuran. Waduh kaget tahlilan bare mangan suguhane ra ono. Wong tuwa ngarep dhewe jipuk rawon sing banget diudak-udak. Mbah gantian kula menuhi dari Lampung terus wates kecang rawon. 5 menit tak anteni. Ndang Mbah ge wis rambung udak-udak rawon bae. Masalahmu kok piye? Lah napa? Salaman pengajian bentar kan aku kaget untukku copot di bone rawon. Rawon rasa untung. Aku langsung mulai restoran badok. Yang butuh. Makanya anak-anak muda, ibu-ibu tolong disupport anaknya untuk bermedsos yang bijak. Gunakan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhan. Dan ansor bisa menjadi penggerak pertama untuk itu. Ngono, tidak hati. Usaha gue ini cross kalau pakai aneh. Mau bibir-bibir rondo. Apa? Pengalaman matamu, pengalaman. Aku tak mungkin bibir, aku dibibiri. Lah gelem deh. Para gula sing mungkin kaya ngopo. Satu lagi, setengah tua lu gilu-gilu. Lah muslimat kaya ketok STMM. Yuk eh, ngapun lagi STMM, setengah tua memohon. Maka kita berharap kepada Allah dengan ormas Nahdlatul Ulama jamiah terbesar di dunia, insya Allah bisa mempertahankan Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yeah. Semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pengajian dianggap selesai. Karena aku capek. Semuanya berdiri. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, hiduplah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. al Madinah Allahumma dzurriyatan thayyibah Allahumma arsilna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah Allahumma arsilna bi alfi alfi quwwah Allahumma arsilna bi alfi alfi barakah Allahumma arsilna bi alfi alfi karamah Allahumma arsilna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma arsilna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu mu'afir ila wa mubarik wa lahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat guys, pengajian selesai. Selamat istirahat guys.